manis janjine. Percuma langkah buktine, disayang, dimelasi, diemani lara hati. Jarene ngomong setia, akhire gawe lelara, garinge mong wani sumpah. Tapi bukti orang nyata, ini apa? Tapi bukan bisku di badan nenek sih. Ya Rabbi, moga-moga diparing sadar kelawan iman. Mong wani suhu.